Sebelum kau benar-benar pergi, ucapkan satu kata yang tulus, bahwa kau mencintai diriku sepenuh hati. Wahai kau cinta, sungguh tak ada yang bisa mampu berpaling darimu. Bila terlanjur sayang, wahai kau cinta yang lukakan hati ini, ucapkan